Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk beribadah dan bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini satu keutamaan untuk memperdalam sebagian dari tuntunan agama ini. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Materi kita insyaallah akan dimulai dengan bahasan tafsir Al-Fatihah dari kajian tafsir Al-Qur'an yang telah kita sepakati untuk dibahas dalam pertemuan kita pada Rabu ini di pekan kedua dan pekan keempat insyaallah. Hari ini kita akan mulai bahasannya setelah kami berikan pengantar dalam pertemuan sebelumnya tentang keutamaan Al-Qur'an dan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada tiga cara yang bisa kita pilih. Pertama adalah membaca Al-Qur'an tanpa makna, disebut dengan qira'ah. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, salah satunya bisa sekedar membaca walaupun tidak memahami artinya, itu qira'ah namanya. Orang ini disebut dengan qori, perempuannya qari'ah. Maka pahalanya kata Nabi setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an walaupun dia tidak mengetahui maknanya, maka setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam harfun, saya tidak katakan alif lam satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf. Lamun harfun, lamnya satu huruf. Wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Walikulli harfin ashru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda sudah pandai membacanya, apalagi belajar ilmunya tajwid, kemudian sudah bisa lancar, sudah bisa baik, maka Nabi meminta pada tahap yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah, tilawah, membaca Quran dengan makna. Ya, membaca Quran dengan makna. Tidak banyak yang dibaca, barangkali 3 ayat, 5 ayat, tapi Anda dalami maknanya. Ya, Anda amalkan dalam kehidupan. Insyaallah. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa pahalanya. Anda temukan misalnya di hadis Muslim nomor hadis 2010. Nabi menyampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak akan pernah didapati sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsnuna kitaballah, mereka bertilawah Al-Qur'an. Dia bukan qiraah, ya. Dia membahas satu ayat, dia tafsirkan, dia pahami, kemudian dia coba untuk amalkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum, ya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dia pelajari bersama-sama, diskusikan, pahami kandungannya. Illa, kecuali nazalat alaihi musakinah, saat mereka tengah belajar pun Allah akan turunkan ketenteraman dalam jiwa mereka. Di keutamaan membaca Quran dengan makna, tahu tafsirnya, dibandingkan dengan baca saja tidak mengerti kandungannya, itu dampaknya ke hati akan lain, Bu. Ibu tidak percaya, silakan baca Quran tanpa lihat arti. Yang kedua, baca Quran, pahami artinya, lihat tafsirnya. Itu keadaan pengaruh ke hatinya akan berbeda. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi. Antum baca ayat tentang surga misalnya, Al-Baqarah ayat 25 itu. Baca aja, enggak tahu artinya. Dengan antum baca dengan tafsirnya, artinya pahami, itu pengaruhnya ke hati akan berbeda. Wa ghasyiyatuhum rahmah, karena itu orang yang bertilawah Al-Qur'an mempelajari tafsirnya, rahmat Allah cenderung diliputkan pada dirinya. Karena paham artinya, tahu maknanya, tergerak dia untuk mengamalkannya. Anda baca tentang keutamaan tahajud, tapi enggak tahu artinya, baca saja belum tentu bisa tahajud. Tapi kalau Anda membaca ayat tentang tahajud, Al-Isra ayat 79-81 misalnya, lalu Anda pelajari keutamaannya, Masya Allah, dampaknya bagi kehidupan, rahmat Allahnya, pertolongan Allahnya, begitu tahu, malamnya bisa tahajud. Ini lain dampaknya, ya. Dan masya Allah, ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang belajar tafsir tilawah Quran itu tanpa dia sadari malaikat itu berkerumun ikut bergabung. Barangkali sementara kelihatan kosong, sepi, ya, dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Khusus untuk tilawah itu malaikat ikut bergabung, ya. Dia ada yang mendoakan, mengaminkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir ini masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang ini sepanjang belajar akan disanjung oleh Allah sampai selesai pelajarannya. Sanjung-sanjung dia, ya. Pelajaran lain belum tentu, ya. Hadisnya sahih, hadis Muslim nomor hadis 2010. Nah, itu ilmunya disebut dengan tafsir, metode pelajarannya disebut dengan tilawah, ya. Yang terakhir disebut dengan tahfidz. Ini puncaknya. Ini sudah paham isinya, sudah mengerti cara mengamalkannya, lalu supaya jadi petunjuk dalam kehidupannya. Kalau bawa-bawa mushaf kemana-mana, tidak sempat di setiap tempat dibawa, ya. Mau ke kantor tidak harus selalu bawa mushaf. Antum naik kendaraan belum tentu bisa pegang, ya. Allah tawarkan cara yang ketiga. Kami mudahkan untuk menghafalkan isi mushafnya sehingga bisa dibawa kemanapun, dihadirkan kapanpun. Maka dijaminlah 4 kali dalam Al-Quran, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan, maka adakah yang tergerak untuk menghafalkannya? Insyaallah. Nah, kita sekarang akan masuk pada tahap yang kedua dulu. Mudah-mudahan dengan paham isinya, mengerti kandungannya, bisa kita amalkan. Dan kesempatan yang lain bisa kita hafalkan itu sehingga bisa dibawa pulang sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lain antum, ya. Ketika pulang membawa Quran dengan tak bawa Quran lain. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Insyaallah. Jadi orang yang pulang dengan hafalan Quran, pulang kepada Allah itu, saat akan masuk surganya itu Qurannya bicara. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi orang ini. Hiasi orang ini. Bedakan dengan bukan penghafal Quran, ya. Dan itu tafsir dari ayat Quran surah 35 ayat 32, yuhallawna, ya. Maka penghafal Quran akan diberikan hiasan oleh Allah saat di akhirat nanti, ya. Masya Allah. Kemudian wayulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikanlah di kepalanya mahkota kehormatan. Insyaallah. Lalu yang jadi menarik, Allah sendiri menyampaikan mana orang tuanya? Mana orang tuanya? Ya. Kalau orang tuanya pun beriman, dia beramal saleh masuk surga juga, maka orang tua yang memfasilitasi anaknya bisa hafal Quran akan dititipkan mahkota di tangan anaknya, anaknya sendiri yang akan memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya kata Nabi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Baik. Tapi Qurannya enggak cukup. Kata Quran, Allahumma zidhu. Ya Allah, mohon tambahkan, bedakan penghafal dengan fasilitator. Masya Allah. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan pada penghafal Quran ini jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke surganya dengan mahkota dan jubah kehormatannya. Allah. Ya. Maka barangkali orang lain sudah diwafatkan karena Qurannya sudah siap. Coba yang di Palestina itu, ya, yang di Syria itu, anak kecil-kecil itu udah pulang kan sudah siap Qurannya, ya, sudah hafal. Ya Allah sayang pada mereka, kamu jangan lama-lama di dunia, sudah capek, ya pulang aja, pulang, siap-siap. Ya. Mungkin kita yang dihidupkan sampai hari ini, menurut Allah masih diberikan kesempatan. Ayo kamu sebelum pulang hafalkan, walaupun berapa ayat, walaupun berapa surat. Ya. Kita akan mencoba dengan memahaminya dulu supaya mudah dihafalkannya, mudah dibawa dan mudah diamalkan dalam kehidupan. Hari ini kita akan pelajari tentang tafsir surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, sehingga dengan itu mudah-mudahan saat dipraktekkan dalam salat khususnya, tiap hari kita baca, kita lebih paham kandungannya dan mendapatkan lebih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Catat dulu dalilnya supaya bahasan kita akan mengacu kepada dalil ini, baru kemudian kita uraikan. Pertama, Quran surah ke-15 ayat 87. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 87. Dari sini kita turunkan hadis-hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 4474, 4474. 4474, 4474. Sedang dari Sa'id bin Al-Mu'alla. Kemudian hadis Abu Daud hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 295. Hadis ini bisa ditemukan juga di At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama, nomor hadis 230. Kemudian hadis Muslim ya, tentang Al-Fatihah yang dibaca dalam salat, hadis Muslim nomor hadis 395. Nomor hadis 395. Dan terakhir tentang kekhususan Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah lain dalam kitab-kitab yang lain, ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 2800. At-Tirmidzi nomor hadis 2800. Baik. Kita mulai bahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas isi kandungan Al-Fatihah, kita akan kenali dulu tentang keutamaan surah ini, kemudian tentang penamaan surah ini, dan bagaimana surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah ini disepakati oleh ulama berjumlah 7 ayat dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada ayat atau surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Pelan-pelan ya. Kalau ayat atau surah tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayatnya, surahnya disebut dengan makkiyah. Nah, dengar istilah makkiyah ya. Ini istilah yang tepat. Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, bukan yang turun di Mekah ya. Karena nanti ada pendapat surah yang turun di Mekah disebut makkiyah ya. Belum tentu, karena nanti ada surah yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah ya. Di Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah, dalam haji wada'nya turun surah ya, turun ayat, itu tetap disebut madaniyah bukan makkiyah ya, karena turun setelah Nabi hijrah. Jelas ya? Adapun surah-surah dan ayat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, walaupun beliau sesekali pergi ke Mekah dan turun saat itu di Mekah ya, itu disebut dengan madaniyah ya. Jelas ya? Ada makkiyah, yang kedua madaniyah. Jadi kalau ibu bapak mendengar istilah makkiyah, berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau mendengar madaniyah, berarti turun setelah Nabi hijrah. Baik. Baik. Pelan-pelan. Tidak semua suratnya kadang-kadang ya, tidak seutuhnya surah. Ada yang utuh turun sebelum hijrah ya. Ada yang sebagian turun di Mekah isinya, sebagian turun di Madinah. Ada yang demikian ya. Nanti kita bahas saat masuk pada kandungan surahnya. Baik. Jumlahnya 7 ayat disepakati oleh ulama. Dari mana keterangan 7 ayat ini? Ternyata langsung disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-87. Surah ke 15 Al-Hijr ayat ke 87. Quran surah 15 ayat 87. Ditafsir nanti kita lihat di hadis salih Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4474 dari Sa'id Al-Mu'alla. Pelan-pelan. Dan ditemukan ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Masyaallah. Perhatikan bagaimana Allah mengkhususkan surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan untukmu, ka khusus pada Nabi. Jadi ini pertanda bahwa surah ini, ayat Al-Fatihah ini, kandungannya tidak akan pernah ditemukan pada surah-surah sebelumnya yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Di ibu tidak akan dapatkan misal di Injil, bapak tidak akan temukan di Taurat, tidak kita temukan di Zabur, tidak ada yang mirip dengan surah ini. Ini surah hanya dikhususkan melekat pada rasul yang istimewa, ya, surah yang sangat istimewa, khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Karena itu redaksinya ka, tidak menggunakan Nabi. Walaqad atainaka, dan sungguh kami hanya berikan hanya untukmu saja. Ya. Sab'an minal mathani, ada 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Insyaallah. Jadi keistimewaan surah ini ada 2. Ya. Satu, di ayat ini disebutkan bahwa surah ini kandungannya tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Tidak didapati. Dan yang kedua, dia akan terus diulang-ulang berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Bahkan wal Qur'an al-Azim, bahkan di Qur'an pun tidak akan pernah diturunkan atau ditemukan, maaf, tidak akan pernah ditemukan satu surah yang terus akan diulang-ulang itu. Kecuali surah ini saja. Coba ibu cek, bapak cek. Surah apa yang kita terus ulang-ulang dalam sehari itu, terus kita bacakan? Al-Fatihah. Dalam sholat kan minimal 17 kali sehari kita ulang-ulang. Dan hebatnya, tidak ada orang pernah bosan itu. Coba cek deh, gak ada orang bosan. Saya selalu bertanya, wallahu'alam sampai hari ini, saya belum pernah ada dengar keluhan misalnya, Ustaz, saya bosan baca Al-Fatihah itu. Boleh gak sekali gak baca? Misalnya, gak ada. Coba lihat ya, kalau bukan karena Allah yang menurunkan, berfirman tentang Al-Fatihah ini, tidak akan pernah ditemukan satu kitab pun, satu kalimat pun di muka bumi ini yang bisa dibaca berulang-ulang sampai 17 kali dalam sehari. Kecuali pasti bosan itu orang. Pasti bosan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Fatihah yang pertama. Jadi ayatnya berjumlah 7 ayat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keunggulan tidak ditemukan di kitab sebelumnya. Dan keistimewaannya diulang-ulang oleh pembacanya tanpa punya rasa bosan. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 4474 ini menafsirkan ayat tadi. Jadi kita coba ambil Qur'annya, tafsirkan di hadisnya. Lalu kita dengar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Abu Sa'id Al-Mu'alla, ya, satu kali berada di masjid, digenggam tangannya oleh Nabi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa. Yang tidak akan pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Sangat istimewa. InsyaAllah. Lantas ketika akan keluar dari masjid, ya, orang ini berkata, ya Rasulullah, bukankah anda akan ajarkan pada saya? Kata Nabi, maka diajarkan dan dibacakan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahman, Rahim, sampai ujung ayatnya. Kata Nabi, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. Ya. Jadi kalau di ayat Qur'annya tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim, kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Orang masih bertanya, ayat apa itu? Surah apa itu? Ya. Maka ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 4474 dibacakan oleh Nabi, itulah Al-Fatihah. Ya. Jelas di sini? Baik. Kemuliaan yang pertama. Satu. Yang kedua, kita lihat beberapa kemuliaannya lagi. Surah ini di antara nama yang sangat populer dan tadi kita sebutkan berulang-ulang, ya, dinamakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu bapak bisa perhatikan sejenak, saya berikan satu ilmu dalam bahasa Arab. Biasanya kalau ada satu kalimat menyendiri tidak terangkai dengan kalimat lain tapi diberikan alif lam di depannya, ya, Al-Fatihah misalnya, biasanya yang seperti ini berasal dari 2 kalimat yang terangkai tapi salah satunya dihilangkan, ya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf mudhaf ilaih, ya, mudhaf mudhaf ilaih. Jadi 2 kalimat disatukan salah satunya dihilangkan. Misal kita ingin tulis Masjidil Haram misalnya. Masjidil Haram. Kalau Anda pergi ke Mekah, kemudian akan berangkat ke Masjidil Haram, orang-orang sana tidak ada yang menyebut Masjidil Haram. Al-Haram, haram, ham, haram, haram. Coba silakan cari taksi, pasti tawarannya Al-Haram, haram. Ya. Tamshi Al-Haram, mau pergi ke Haram, kan? Masjidnya enggak disebutkan, ya? Tayyib. Ini bahasa Arab yang disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan. Ini mudhaf ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Ya. Kalau dihapuskan, kalimat yang tidak menggunakan alif lamnya, Ini berarti berita yang ingin disampaikan ingin menekankan pada kalimat yang diberikan alif lam ini. Intinya ada di sini gitu, yang dimaksudkan ini. Ya. Seakan-akan ketika disebutkan al-haram, al-haram, orang sudah paham bukan masjid biasa yang dituju, tapi masjid ini nih yang punya sifat al-haram. Ya. Kenapa disebut dengan al-haram? Karena cuma masjid ini dan masjid Nabawi disebut dengan al-haramain ya, yang punya sifat diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah di dalamnya. Ya. Hati-hati ya, ini info saja sebentar. Dua kota suci, Makkah al-Mukarramah dengan Al-Madinah al-Munawwarah, itu disebut dengan istilah Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua tempat yang mengandung unsur Al-Haram. Maksudnya jika ada seseorang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah di situ, maka akan dibersihkan seketika. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dilarang, tidak disukai Allah. Anda lakukan misalnya di situ, wal-iyadzubillah, seketika akan dibersihkan. Asy-syarifain, syarif dari kata syarif, syaraf. Ya. Syarif itu artinya kemuliaan yang langsung dibalas. Misal, kita memberikan air, akhi tafadhal misalnya, kasih air. Itu ketika diberikan air dibalas lagi misalnya, ya. Misal dengan makanan saya. Diberikan makanan dikembalikan dengan kue misalnya, tukeran seperti itu syarif namanya. Ya. Kemuliaan yang langsung mendapatkan balasan. Ya. Syarafun itu sifatnya. Ya, syarifun bila sudah melekat pada sesuatu. Ini kalau ada yang namanya syarif atau syarifah, itu orang yang memiliki sifat kemuliaan yang ingin cepat membalas. Jadi kalau antum senyum, dia senyum. Ya. Antum misalnya ucapkan salam, dia jawab lebih lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu syarif. Jadi kalau ada yang namanya syarif, antum panggil assalamualaikum, cuek. Nah, itu bukan syarif namanya. Termasuk syarifah kalau perempuannya. Time. Sekarang kita kembalikan ke sini. Al-Fatihah. Tidak berdiri sendiri. Di rumus cepatnya, kalau ada alif lam pada satu kalimat dan tidak terangkai dengan kalimat lain, itu pasti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Nah, asal kalimatnya bisa bersanding dengan surah. Surah Al-Fatihah. Atau ini yang unik nih, ini yang unik. Ada kalimat setelahnya. Cuma nanti alif lamnya dipindahkan ke sini. Ya. Dipindahkan ke sini. Ya. Ini hanya terjadi di sini nih. Ya. Bisa surah Al-Fatihah. Kalau kita tafsirkan seperti ini, seakan-akan ada keterangan di antara surah-surah yang penting di Quran, yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tekankan, yang ininya, bukan surahnya. Jelas sampai sini? Di antara sekian masjid yang ada, yang saya maksudkan ininya, yang al-haramnya. Jadi kalau ibu menemukan kalimat menggunakan alif lam, itu tandanya kalimat itu yang diinginkan untuk kita kaji. Kalimat itu yang diinginkan untuk kita fokus membahasnya. Surah Al-Fatihah. Surahnya dibuang, dipertahankan Al-Fatihahnya. Seakan-akan ada pesan di sini. Yang penting dalam kajian ini, dalam bahasan ini, bukan surahnya tapi kandungan Al-Fatihahnya. Yang menarik, bisa juga kalimatnya berfungsi begini asalnya. Fatihatus Salah. Lihat sini. Fatihatus Salah. Pembuka dalam sholat. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka dalam sholat. Biasanya, tadi kan kita sepakati ya, hukum mudhaf mudhaf ilaih, biasanya dibuang kalimat pertamanya. Ya, dibuang kalimat pertama disebut dengan mudhaf. Disisakan kalimat keduanya begini. Ya. Kalau mau konsisten kan ditutup Fatihahnya. Ya. Tersisa sholatnya. As-salah. Baik. Kalau kalimatnya demikian, berarti yang penting sholatnya. Bukan Fatihahnya. Tapi kalau saya buang sholatnya gini, kemudian saya pindahkan ke Fatihah, saya berikan alif lamnya ke sini. Saya ulang ya, asalnya Fatihatus Shalah gini. Ya. Lalu saya hapus kalimat keduanya untuk menekankan yang penting ininya, bukan ininya. Ya. Saya hilangkan misalnya sholatnya, alnya saya pindahkan ke sini menjadi Al-Fatihah. Ini menjadi seperti ini, seakan-akan ingin dikatakan, hei, sholat yang engkau lakukan itu, perhatikan betul, ada sesuatu yang sangat penting dalam sholatmu. Apa itu? Ini. Al-Fatihah. Orang sholat, tapi tidak membaca ini, orang sholat, tapi tidak memahami ini, maka tidak akan sempurna sholat yang dia lakukan. Ya. Maka dari itu, muncullah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, tadi sudah Anda tulis. Dan hadis riwayat At-Tirmidzi, dua-duanya punya redaksi yang sama, ya. Di At-Tirmidzi nomor hadis 230, Abu Daud nomor hadis 295, kita akan temukan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan tidak sah. La itu, pelan-pelan, la, saya sudah pernah ajarkan ini kalau tidak clear. Kalau bersanding dengan satu kalimat, harokatnya a, ya, misal, la, setelah la ada kalimat misalnya, harokatnya a, la solata, misal, ini, maka fungsi la ini, itu bisa berarti dua arti, dua makna. Satu, bisa berfungsi sebagai nafi, an-nafi. An-nafi. An-nafi itu menepikan, ya, menafikan, tidak menganggap sesuatu. Dia dianggap enggak ada. Dianggap tidak ada. Kalau dalam ibadah dianggap tidak sah. Ya. Atau yang kedua, an-naqsi, an-naqsi. Dianggap kurang, tidak sempurna. Dianggap kurang, tidak sempurna. Antum mesti hati-hati nanti, sebab Anda kalau saya berikan rumus cepat ini, sebab kalau Anda baca nanti belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang ibadah, akan banyak menemukan huruf la bersanding dengan kalimat harakatnya fathah. Ya. Misal, di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis itu, di hadis ketiga akan ditemukan dari Aisyah radhiyallahu anha kalimat la hijrata ba'dal fathih. Ya, la hijrata, la-nya pakai a setelahnya. La hijrata, bukan la hijratu, bukan la hijrati. La hijrata. Kalimat nabinya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Kalau diartikan nafi, la-nya artinya menepikan, diterjemahkan tidak sah. Ya. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Jadi, kenapa tadi ada kalimat Fatihatus Shalah, pembuka dalam salat? Karena yang ingin digarisbawahi bukan sholatnya. Kalau sholat jadi standar bagi orang tahu. Ya. Orang paham semuanya sholat. Ya. Dia bisa takbir setiap muslim sampai dengan salamnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, saking cepatnya, saking hafalnya bacaan sholat, saking hafalnya gerakan sholat, ya, tidak membuat dia khusyuk dalam bacaannya. Kadang ada yang terlewat, tidak sempurna membacanya. Ya. Pernah tidak mendengar satu berita? Bapak ibu bisa bayangkan gak? Maaf ya. Ada orang sholat tarawih 11 rakaat hampir 1 jam. Ini ada 23 rakaat cuma 15 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak 15 menit 23 rakaat. Ya. Zaman Nabi saja yang kelihatan bagus sholatnya, kata Nabi, Anda belum sholat. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 757. Ya. Hadis Muslim nomor hadis 397. Seorang sholat di samping Nabi, setelah selesai sholat, kata Nabi, "Salli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali itu. Ya. Bahkan Al-Bukhari menyebut kitabnya, memberikan bab di situ, babul musifis sholat. Bab yang orang yang buruk sholatnya. Yang tidak bagus sholatnya. Maka, dibuatlah kemudian satu kalimat Al-Fatihah, memberikan kesan dalam riwayat hadis ini, di antara yang penting dalam sholat itu menjadi pembuka adalah bacaan Al-Fatihah. Anda sengaja meninggalkannya, tidak sah sholatnya. Anda tidak sempurna membacanya, tidak sempurna pahala sholatnya. Jelas ya? Baik. Jadi, kita kembalikan dulu. Kenapa surah ini diberi nama dengan Al-Fatihah? Salah satunya, dia menjadi pembuka, ya, bacaan pembuka yang dibacakan dalam sholat, sekaligus menjadi pembuka atau surah bacaan pembuka yang dibacakan dalam susunan mushaf Al-Quran.

Tapi kalau bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini gak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. InsyaAllah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah, kalimat yang penuh keyakinan ini itu menggerakkan harimau, cuma mengaum langsung pergi seketika. Itu al-mu'minun itu dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Nanti kalau malam bangun tahajud terus ada nyamuk nempel satu aja. Hei nyamuk, jika memang ini rizki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja ini. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain dari sini. Baik. Biiznillah, kata orang ini. Dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan biiznillah, dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah enak semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini isinya, diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Karena itulah nanti ada dua rahasia di dalam Al-Fatihah yang nanti kita akan bahas. Salah satunya hadis qudsi. Ya. Tadi satu yang pertama kita bahas, jika Anda memahami kandungan Al-Fatihah, maka nanti kita akan lihat di tafsirnya Allah akan berjanji memberikan kemudahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Satu itu. Yang kedua, ada perjanjian langsung disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, kalau kita benar salatnya saat membaca Al-Fatihah, seketika dijanjikan oleh Allah, minta apa saja saat itu langsung diberikan. Ya. Yuk kita lihat. Qasamtu baini wa baina 'abdi. Qasamtu, dalam riwayat lain qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Ya. Saya membagi salat, kata Allah, antara saya dengan hamba saya dalam dua bagian. Pelan-pelan. Idza qala al-'abdu, yaitu jika seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, jadi dibagi dua ya, hambanya berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian bagian Allahnya qala Allahu azza wa jalla, maka akan dijawab bacaan hamba itu ya, hamadani 'abdi, hei hambaku sedang memujiku. Hati-hati ya, nanti salat-salat asar, nanti saat salat asar disebutkan di Quran, saat kita sholat itu hadirkan suasana kita sedang dihadapkan pada Allah, sedang diawasi. Al-Baqarah ayat ke-46. Kalau ibu mau khusyuk sholatnya, bapak ingin khusyuk, kata Quran alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, saat akan sholat persiapkan diri kita, rasakan kita akan menghadap Allah, akan menghadap dan disaksikan oleh Allah. Kalau sekarang Anda diundang misal ke istana negara, ya, ingin berhadapan dengan presiden, mau tampil seperti ini atau mau ganti itu persiapan, siap-siap lagi, diperbaiki lagi, pakai minyak wangi lagi. Anda ketemu dunia saja, persiapan kita luar biasa. Maka kenapa ketika bertemu dengan pencipta dunia yang maha segalanya, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan kalau dibutuhkan, manusia datang walaupun kita sudah siap-siap minta sesuatu belum tentu diberi. Allah gak minta pun disediakan. Maka kata Al-Quran, orang-orang yang datang menghadap Allah, kalau tahu disaksikan oleh Allah, tahu akan menghadap Allah, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah memperbaiki penampilannya. Di bahasa Quran itu halus sekali. Orang khusyuk itu kelihatan dari pakaiannya, kata Quran. Quran surah 7 ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap kamu akan ke masjid, maksudnya mau sholat, coba kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Masya Allah. Baik. Poin yang paling penting, bukan pada pakaiannya, tapi pada keseriusan, kesungguhan, dan perasaan bahwa saat sholat itu kita berhadapan dengan Allah. Merasakan memang sedang berdialog, sedang diawasi. Diperhatikan. Makanya hadis kuncinya mengatakan, kamu harus yakin pada dirimu. Yakinkan pada dirimu ketika engkau mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Fatihah, itu dijawab oleh Allah.

karena barangkali tidak memahami kandungan yang terdapat dalam bacaannya. Karena itulah kita mulai sekarang, kita ambil satu ayat dulu untuk pertemuan hari ini. Bagaimana memahami ketujuh ayat dalam Al-Fatihah ini? Hari ini kita akan teruskan, ambil satu dulu, setelah itu kita tutup. Kalau ada yang ingin bertanya atau berdialog, kita kemudian perkenankan. Kita ambil bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dulu dari hukum fikih ya, hukum fikih nanti di akhir. Apakah disirkan, dijaharkan, tidak baca, tidak dibaca sama sekali, nanti di akhir. Kita bahas dulu inti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kalau sudah dipelajari, kita sepakati dulu, langsung amalkan ya. Sudah dipelajari, langsung amalkan. Karena kalau Anda enggak amalkan, Anda enggak akan dapat jaminan yang disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tulis sebentar. Mohon maaf saya belum siapkan slide. Nanti pertemuan selanjutnya insyaallah kami usahakan ya. Mohon sabar karena saya akan bahas setiap huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya ya. Jadi kita enggak akan bahas makna umum misalnya. Kalau cuma ingin makna umum silakan baca aja terjemah Quran, selesai. Kita mau belajar tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan sini. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kenapa Bismillah dalam kalimat ini itu tidak ada alifnya pada ba-nya ya. Dilangsung Bismillah ya. Hanya satu tempat dalam Al-Quran yang ba-nya bersanding dengan alif ya. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq ya. Itu ba-nya ada alifnya. Bismi rabbik. Begini. Bismi rabbik. Di surah Al-Alaq itu ya, di surah Al-Alaq itu ba-nya ada alifnya. Iqra bismi rabbik, harus begini ya. Kalau di mushafnya tidak ada alifnya berarti mushafnya keliru. Keliru mushafnya. Harus begini. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya, langsung nyambung ya. Saya sudah pernah terangkan ini belum? Perbedaan ini. Belum. Oh, berarti bukan di sini ya. Yuk lihat sini dulu. Saya akan terangkan dulu kenapa ba-nya nyambung dengan sin, sedangkan di sini ada alifnya. Lalu kita bahas apa artinya ba di sini. Kemudian apa hubungannya dengan ismun, dengan Allah, kenapa menggunakan kata Allah, dan terakhir kenapa menggunakan kata Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu sekalian, saya mau kisahkan sebentar. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bertahannuf di Gua Hira, kemudian tibalah masa pengangkatan itu. Ketika diangkat menjadi rasul, ditandai dengan turunnya wahyu, tiba-tiba datang seorang malaikat menyamar, mengatakan kepada beliau, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, mana biqari, saya enggak bisa baca. Dan kalimatnya menggunakan ba, biqari. Kalau ada kalimat ditambah dengan ba, melekat di situ, itu artinya huruf berfungsi menguatkan salah satu maknanya. Ada 14 makna ba nanti. Ada 14. Salah satunya litakid, untuk menguatkan. Bisa Nabi mengatakan ma qara'tu, saya enggak bisa baca. Tapi Nabi memilih menggunakan uslub, metode menggunakan ba, ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Ya. Kalau saya ajarkan rumus, itu insyaallah akan ditemukan di Quran, di hadis. Misal di surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bisa Allah menyampaikan begini, alaisallahu ahkamal hakimin, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba bi ahkamil hakimin, untuk menegaskan kalian jangan pernah ragu kalau saya sudah tetapkan sesuatu, karena saya ini sangat adil. Yakinkan pada dirimu saya ini adil sungguh ya. Nah, ini Allah ingin menguatkan makna itu. Baik. Sampai 3 kali. Ketika sudah bagian yang ketiga dipeluk oleh Jibril. Perhatikan, ketika dibacakan Iqra, Nabi bilang enggak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Jangan karena kamu tidak pernah ada guru yang mengajarkanmu. Jangan karena kamu tidak pernah bisa belajar. Jangan karena kamu tidak mampu baca. Lakukan semua itu karena Allah. Jangankan membuat kamu bisa mengikuti bacaan, menciptakan kamu saja begitu mudah.

Al-Musahabah. Sudah? Yang kedua, Al-Ilsaq. Ini yang lebih dalam. Ilsaq. Ba al-musahabah. Sudah? Bima'na ma'a. Contoh. Al-musahabah itu maksudnya sesuatu yang berdampingan. Ya. Memang tidak langsung rekat, tidak. Ya, tapi berdampingan. Misal, dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah bi akhihi Harun. Ya. Ahmad pergi ke Masjid al-Istiqamah ditemani dengan saudaranya Harun. Kalau menggunakan ba bukan ma'a, itu artinya saat mereka jalan, Ahmad dengan Harun jalan berbarengan. Insyaallah. Itu lekat ini bersama. Tapi kalau menggunakan ma'a, misal dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah ma'a Harun, ma'a akhihi Harun, ya perginya bersama-sama tapi jaraknya cukup jauh. Mungkin Ahmad di depan, Harun malu-malu agak di belakang, ya. Harun nengok-nengok, Ahmad sudah berangkat duluan, itu ma'a, ma'iyah. Pelan-pelan. Tapi kalau ilsaq, ba al-ilsaq itu menunjukkan sesuatu yang rekat, rapat. Ya, rapat, rekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Lisaq. Karena dia merekatkan sesuatu ya pada yang lainnya. Baik, pelan-pelan. Dua. Kita turunkan sekarang. Pelan-pelan, sebentar. Ketika huruf ba ini umumnya dengan dua makna ini dilekatkan dengan kalimat ismullah, nama Allah, seakan-akan ada isyarat kepada kita saat Anda melakukan perbuatan apapun, mengerjakan apapun dalam hidup, maka lekatkanlah. Kalau tidak bisa melekatkan, hadirkanlah ismullah, pengawasan Allah, keberadaan Allah dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Misal, saya mau minum. Ya. Saat akan minum misalnya, ya. Kalimat Qur'annya bismillah, ba'nya abtadi bismillah. Maksudnya saat Anda mau minum itu, coba rasakan Anda sedang bersama Allah. Ya. Kalau mampu lekatkan, betul-betul sedang diawasi Allah. Masya Allah. Maka orang-orang yang bisa seperti ini, yang dalam aktivitas yang menggunakan ba bersanding dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu terjaga dalam kebaikan, terjauh dari maksiat. Contoh. Ibu yakin dilihat Allah sekarang? Bapak yakin diawasi setiap aktivitasnya? Nah, orang yang yakin dilihat Allah, yakin diawasi, itu dampaknya akan selalu hati-hati dalam perbuatannya. Dia mau minum, dia akan lihat dulu, bukan minumannya. Allah senang gak kalau saya minum ini? Saya takut kalau akan minum ternyata Allah sedang melihat saya, menyertai saya, musahabah. Dari kata sahib, sahib kan lekat ya. Allah sedang mengawasi saya, melihat saya. Saya takut kalau saya minum, minuman ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan saat diberikan pun ini punya Anda, dilihat dulu minuman ini Allah ridha tidak ya. Jangan-jangan ditawarkan pada kita di pesawat, dikasihkan ada wine, ada jus, ada macam-macam ya. Lalu Anda ingin memilih sesuatu, Anda akan lihat ini Allah ridha tidak pada minuman itu. Di orang-orang yang menggunakan ba dalam kehidupannya disandingkan dengan Allah bismillah, maka seakan-akan ada isyarat sertakan Allah, lekatkan dalam setiap aktivitas yang kita jalani, maka terjaga kita dalam kehidupan. Sama persis, tidak ada ceritanya keluar dari masjid tertukar sandal misalnya. Orang yang sholatnya benar, bismillahnya bagus, baca al-fatihahnya baik, begitu keluar dia paham. Kalau saya langkahkan kaki kanan keluar dari masjid, Allah gak suka, karena sunnahnya yang kiri. Ya. Begitu dia keluar, dia kiri, karena dia tahu sedang diawasi oleh Allah. Begitu ingin menggunakan alas kakinya, gak akan tertukar. Karena melihat sendal orang pun sudah takut, karena Allah gak ridho dengan pandangannya. Allah. Maka dia gunakan miliknya, dia berjalan, bahkan dia jaga pandangannya. Tapi kalau huruf ba-nya tidak dibaca dengan benar, walaupun tiap hari bismillah, bismillah, dalam kalimat ba ini Allah ingin lekatkan. Hei, ketika kamu sudah membaca huruf ba, dan kamu sandingkan dengan nama Allah, itu artinya kamu berkomitmen, berusaha menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupanmu. Gak ada ceritanya begitu mau pakai sendal, ih kayaknya bukan yang ini yang punya saya, pakai yang satu lagi, ih kayaknya bukan, pakai yang lain lagi. Padahal ke masjid ini gak bawa sendal, silahkan aja. Jadi ada yang tertutup tuh dalam pandangannya itu. Nanti turunannya banyak bu, turunannya banyak. Misal, kita mulai dari kepala ya, jangan yang jauh-jauh dulu. Di kepala ada mata. Orang yang merasa dilihat Allah, disertai oleh Allah, maka dia akan takut menatap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah 24 ayat 30. Untuk bapak, untuk ibu ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, an yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ini antum kalau benar baca bismillahnya huruf ba saja disandingkan dengan nama Allah, itu akan hati-hati. Takut ketika menatap sesuatu yang ditatap itu Allah enggak suka. Barangkali itu harus dipalingkan. Bahkan maaf, sekalipun Anda sedang sendirian. Sendirian dalam satu ruangan, lihat acara, ada satu tayangan yang Anda lihat, Anda tahu Allah tidak suka dengan itu, Anda akan palingkan. Kalau benar baca bi-nya ini. Saya sering berselorong mengatakan, para pria itu kalau lihat nonton misalnya iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ya tidak mudah gitu ya. Di TV ada yang dilihat, keluar dari masjid ada yang dilihat. Kalau dia benar membaca huruf ba-nya disandingkan dengan Allah, bismillah Allah, akan hati-hati dalam pandangannya. Termasuk ibu. Karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghdhudna min absarihinna. Demikian bagi perempuan, jaga pandangannya. Baru mata, belum telinga, belum mulut. Wailulil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Ini kalau mau bicara yang tidak benar itu takut karena Allah mengawasi. Aduh, takut saya dusta. Kata Allah pasti celaka. Sekarang sedang diawasi. Coba bayangkan ya, ada anak sedang ujian, di sampingnya ada pengawas mengawasi. Mungkin enggak seketika saat diawasi dia nyontek? Ada pengawas di samping? Jelas ada. Lalu dia sedang ujian begini, masih sempat nyontek enggak? Mungkin enggak? Tidak mungkin, kecuali nekat. Kecuali nekat. Pak, saya ujian, saya mau nyontek nih, colong lihat ya. Nah, itu. Celaka itu, seperti itu. Nah, ada orang, dia sadar sedang dilihat Allah, sadar sedang diawasi. Tapi dalam saat yang bersamaan, kok bisa maksiat juga? Ya. Padahal tiap hari dia mengatakan, bismillah. Ya. Saya merasa disertai oleh Allah. Saya merasa diawasi oleh Allah. Tapi kok bisa maksiat juga? Ya Allah, saya mau bohong nih. Tolong lihat ya. Ada proyek tidak jelas tanda tangan. Padahal dia yakin sedang disaksikan oleh Allah. Tanya aja, yakin gak disaksikan oleh Allah? Ya yakin. Tapi kok masih bisa tanda tangan juga? Ya. Allah, ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang keliru. Karena itu, kalau kita sudah bisa menghadirkan ba dalam kehidupan, disertai oleh Allah, maka kalimat yang bersambung dengan ismun. Ismun itu akar katanya dari kata sumu'un. Dari kata sumu muncul sama. Ismun. Dari kata sumu'un. Dari kata ini muncul istilah sama, sama'un. Apa artinya sama? Idza as-sama'u fatarat. Apa artinya sama? Langit. Ya. Langit itu di atas di bawah. Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Sebetulnya sama itu asalnya bukan langit. Sama itu dari kata sumu yang berarti tinggi. Tinggi yang tak bisa dijangkau. Ya. Kalau tinggi yang bisa terjangkau namanya saqaf. Saqaf. Makanya atap disebut saqaf ini. Ya. Atap. Karena dia tinggi dari kita, cuma masih bisa dipegang, terjangkau. Ya, saqaf. Tapi kalau sesuatu yang tinggi cuma bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa disentuh, itu namanya sana. Sana. Dari kata sumu'un. Ya. Kalau ingin dilekatkan menjadi sebuah sifat, maka menjadi ismun. Ya. Makanya nama dalam bahasa Arab disebut dengan ismun, masmuka. Siapa nama Anda? Ya. Kenapa disebut dengan ismun? Ingin memberi kesan, kalau Anda ingin meletakkan nama pada seseorang, maka lekatkanlah nama tersebut yang bisa meninggikan sifat kebaikannya di dunia. Meninggikan karismanya. Meninggikan kebaikannya. Jadi gak boleh kita memberikan nama yang merendahkan orang, itu gak boleh. Ya. Sudah orang baik-baik sih. Namanya Zaki, Masya Allah. Dalam bahasa Arab kalau pakai Zai, itu artinya suci, Zaki. Kalau pakai zal, zaki itu cerdas. Nama zaki. panggil Jack, Jack, Jack, Jack. Lagi pakai jaket, bawa motor kan depan masjid. Jack, Jack. Udah salah tuh, dikira tukang ojek padahal jaki kan. Dan lain. Kan sekarang suka ada nyingkat-nyingkat ya. Nama bagus-bagus disingkat jadi tidak enak. Itu enggak boleh dalam Islam. La yasha qaumun min qaum. Enggak boleh. Jadi kalau orang namanya sudah bagus, sudah tinggi, jangan direndahkan. Sudah. Dan jangan memberikan julukan pada yang tidak tepat, enggak boleh. Bahkan jangan kembali ke masa jahiliyah itu. Kalau zaman jahiliyah, itu orang-orang diberi nama dengan nama hewan. Nama hewan. Begitu orang lahir suaranya meringgik misalnya, maka dikenal dengan si khimar, si keledai. Ya. Ada orang bapaknya misalnya, maaf, fisiknya kekar, pemberani, kuat, maka anaknya akan diberi nama si asad, si singa. Singa. Kalau misal jadi penguasa yang orang banyak tidak berani, khusus ini khusus beraninya sendiri, itu pindah dari Asad menjadi Usama. Usama itu jenis singa yang paling galak, itu paling buas. Ya. Misal ada orang yang sering banyak bicara, ya. Gak ada angin, gak ada hujan, masih bicara juga misalnya, ya. Maka disebut si Al-Kalbi, yang sering menggonggong, sering bicara, ya. Nama hewan semua itu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang dipanggil dengan nama hewan, dijelekan dan sebagainya, ah, itu lebih buruk kembali ke zaman jahiliyah. Ismun, maka panggillah seseorang dengan nama yang ditinggikan dengan itu derajatnya, ya. Karena itu tolong ya, kalau bapak ibu punya nama-nama terbaik, kata Nabi, berikan nama terbaik supaya saat dipanggil di hari kiamat nanti nabinya senang, bangga gitu ya, bangga. Saya coba cek kemarin ada terima pos macam-macam ya, tertulis di KTP itu nama-nama yang unik, yang lucu. Memang orang ketawa, tapi kan kasihan orangnya juga. Ya. Cari satu kitab bagus itu membahas nama-nama, fikih nama dia, fikih nama dalam Islam itu bagus sekali. Dia ada nama yang sifatnya haram, misal nama-nama setan itu haram. Ya. Khanzam itu nama setan, setan penggoda orang sholat. Dasim setan rumah, perempuannya Dasimah. Kemudian ada Misut, ya, itu setan mall, setan pasar itu. Ya, hati-hati cek nama-nama itu. Ada nama-nama yang makruh misalnya, enggak boleh. Ya. Berikan nama itu ismun yang dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lihat. Kalimat ba disandingkan dengan ismun. Dan kalimat ini disandingkan lagi dengan nama Allah. Ya. Saya mau bahas ini dulu, nanti saya kembalikan ke ismun. Kalau bapak ibu temukan nama Allah, itu nama puncak dari segala nama yang melekat pada Allah. Saya ulang. Nama puncak yang melekat pada Allah, itu namanya langsung. Satu kalimatnya, Allah. Quran surah 17 ayat 110. Al-Isra. Allah punya banyak nama. Dikenal dengan apa? Ah, tahu dari mana itu? Al-Quran. Ya. Yuk kita lihat walillahil asmaul husna, ya. Nah, di ayat yang Quran surah 17 110 lain lagi. Qulid Allah awid ar-rahman. Kalau Anda punya persoalan butuh apapun sebut namanya. Nama tertingginya ketika dibuka pertama kali Allah. Ya. Awid ar-rahman. Baru setelah itu ditawarkan nama yang lain. Ayyamma tad'uhu, kapan saja Anda membutuhkannya sesuai keperluan Anda, falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau mau berdoa, kalau ingin cepat dikabulkan, salah satunya sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kitanya. Misal, Anda punya kesulitan ingin dimudahkan. Sifat Allah yang memudahkan, membuka kesulitan namanya Al-Fattah. Maka sebut sebelum berdoa, ya Allah, ya Al-Fattah. Sifat Allah memberikan rezeki namanya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Lalu minta, turunkan. Tapi kalau Anda ingin meminta dengan singkat, dengan nama tertingginya, sebut namanya ini. Pelan-pelan. Ketika Anda menyebut nama Allah, Allah. Kenapa disebut nama yang paling tinggi? Nama yang paling kuat melekat pada zatnya? Karena cuma nama ini. Cuma nama ini. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan kembali pada zat yang sama. Cuma nama ini. Makanya ketika Nabi ditanya siapa Tuhanmu, kok tiap hari Rabb, Rabb saja. Karena ayat turun kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Orang bertanya sebetulnya siapa nama Tuhanmu? Ya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas itu. Kul huwallah. Kul, katakan huwa, yang dimaksud dengan Rabb itu adalah Allah. Perhatikan. Saya beri gambaran ya. Allah. Setiap kalimat, huruf, setiap huruf yang dihapus dalam kalimat ini tetap akan menunjuk pada kalimat yang sama. Lalu kita bandingkan dengan Misal, saya tidak perlu tuliskan, Anda bayangkan saja misalnya, atau hadirkan yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Ya, yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Misal, Tuhannya yang dianggap agama A siapa? Coba bandingkan, Anda tuliskan. Hapus satu hurufnya. Saya hapus satu, jadi apa? Saya ulang ya, saya tulis begini. Saya hapus satu ini, jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih kembali kepada Allah. Saya hapus lamnya satu, otomatis tasdidnya hilang. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Bahkan saat saya hilangkan pun lamnya satu, jadi apa? Hu, hu itu singkatan dari huwa. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita berhenti di huwanya, maka huwanya enggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Singkatan dari huwa. Kalau Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab di Al-Ikhlas. Qul huwa Allah. Kembali ke Allah lagi. Baik. Okay. Maka dari itulah ketika huruf ba disandingkan dengan kata Allah, maka diselang di antara keduanya dengan nama ismun. Karena nama Allah inilah nama yang paling tinggi, nama yang paling hebat. Dan ketika Anda merasa diawasi oleh yang paling tinggi walaupun tak mampu menatapnya, maka Allah akan turunkan karunia yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak menghadirkannya. Apa itu? Ar-Rahman plus Rahim. Jika Anda beraktivitas mengerjakan kegiatan sambil menjadikannya ibadah, merasa diawasi oleh Allah yang maha tinggi, yang tidak kita bisa nampak, tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan, masya Allah. Perhatikan, seketika Allah sudah akan bukakan pada kita dua nikmat yang sangat luar biasa. Satu disebut dengan Rahman. Rahman itu adalah pemberian dunia yang tanpa batas. Pemberian dunia yang tanpa batas. Rahmat Allah berupa kebutuhan dunia tanpa batas disebut dengan Rahman sifatnya. Pelan-pelan. Rahim, pemberian akhirat tanpa batas yang dikhususkan pada orang Islam saja. Pemberian akhirat yang disebut dengan Rahim, pemberian dunia yang disebut dengan Rahman. Rahman. Pelan-pelan. Contoh, kita bedakan ya, mana yang pakai bismillah, mana yang tidak. Ya, lihat. Seorang mau minum, dia bacakan bismillah. Dia rasakan Allah sedang mengawasinya. Dia rasakan Allah ridha dengan apa yang dia minumnya. Maka ketika dia mengucapkan bismillah, Allah turunkan sifat rahmannya. Turunkan sifat rahmannya. Maka minuman ini dari sisi dunia tidak sekedar membuat dia, maaf, menghilangkan rasa hausnya, tapi diturunkan keberkahan dari minuman yang telah dia gunakan itu, telah dia minum itu. Apa bentuk keberkahannya? Jadi Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ingat ya, kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, senang dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Contoh, ada orang meningkatkan takwa misalnya. Ya, takwa itu jenisnya bisa sholat, ya, bisa infak, bisa baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah, salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun infak, ya. Ya. Misal, ada orang rajin sholatnya. Orang cuma sholat fardu saja, ini tambah sholat sunnah. Orang terlambat sholat fardu perasaan biasa-biasa, yang ini terlambat sholat sunnah kok rasanya ada yang ketinggalan ya Allah. Maka masya Allah, pada orang seperti ini Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Quran surah 7 ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ard. Dibuka. Kalau sudah dibukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, maka perhatikan. Takwa di Quran lawannya dilawankan dengan apa? Masih ingat? Di Nurul Bahri itu saya isi kajian tazkiyatun nafas. Lawan dari takwa apa? Fujur, nafsu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain dari fujur itu nafsu. Ya. Takwa terulang 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang 115 kali dalam Al-Quran. Perhatikan, sifat minum yang melekat keberkahan di dalamnya karena takwa, merasa diawasi Allah, dengan karena nafsu. Kalau orang cuma minum saja, tidak merasakan disertai oleh Allah, maka faedah minum ini cuma menghilangkan haus, tapi tidak menutup nafsu. Selesai minum, keluar dari sini, lihat jus alpukat, pengen. Habis minum jus alpukat, baru geser sedikit, jus, lihat jus tenaga, pengen. Ya, Masya Allah. Begitu gerak sedikit lagi, lihat es buah, pengen. Uangnya gak cukup. Balik lagi mau minta pinjam teman. Begitu sudah pinjam uangnya, datang ke sana. Allah, es buahnya sudah gak ada. Kepikiran sampai malam. Ya. Mau tidur masih dibahas juga. Wah, tahu gak tadi mama mau beli es buah? Gak ada. Sampai tidur pun keinget juga misalnya. Itu nafsu itu. Karena nafsu beda dengan setan ya. Kalau setan yang penting maksiat. Itu sifat setan. Kalau nafsu tidak, yang penting harus didapatkan. Ada orang misalnya mau mencuri, gak jadi karena dengar azan. Kata setan gak usah mencuri, lempari saja rumahnya. Gak jadi melempar, jangan lempar, coret-coret saja. Yang penting maksiat. Tapi nafsu tidak. Kalau sudah menginginkan sesuatu, itu harus dapat tuh nafsu. Makanya ibu kalau belanja ke mall, lihat baju, pengen yang itu aja, itu nafsu sedang berkembang gitu. Bapak juga sama, pengen misalnya satu makanan macam-macam, pengen yang itu aja, itu nafsu berkembang. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu, itu bahaya. Itu paling berbahaya. Hati-hati. Nah, orang yang tidak menyertakan Allah, itu keberkahan gak ada, segala pengen, padahal minum sudah. Tapi kalau Anda sertakan nama Allah di situ, bismillah, sifat rahman diturunkan, maka diberikan keberkahan di situ. Cukup. Nafsu gak berkembang, jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Sifat orang-orang yang dalam makannya, minumnya, bekerjanya menyertakan Allah, maka akan dijaga oleh Allah seluruh kebutuhannya. Keinginan tidak banyak, sehingga beban hidupnya itu tidak bertambah. Orang itu kan punya banyak beban karena banyak keinginan. Coba yang bikin pusing itu, demi Allah saya katakan, yang bikin pusing itu dunia. Ibadah itu gak ada yang bikin pusing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang pusing mengeluh karena ibadah. Pusing saya Ustaz. Kenapa? Kenapa ya sholat subuh cuma 2 rakaat sampai hari ini? Pusing saya. Gak ada. Gak ada orang pusing karena sholat, gak ada. Aduh, pusing saya. Kenapa? Saya bingung, kenapa sih harus Al-Fatihah terus yang dibaca dalam sholat? Gak ada yang begitu tuh. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah, orang pusing karena ibadah itu gak ada. Pusing itu pasti dunia itu. Pasti dunia. Pusing saya, kenapa? Gak keluar-keluar sampai hari ini gaji. Pusing saya, kenapa? Saldonya kok berkurang terus? Selalu dunia. Coba deh cek ya. Makanan sudah ada, sudah komplit, tinggal dimakan. Masih pusing juga, karena ada yang diinginkan. Bosan lah makan ini terus. Yuk kita makan nasi goreng di Tanah Abang. Padahal makanan sudah ada. Saking sayangnya sudah dikirimkan, menunya ada. Cuma pengen yang lain gitu. Ya. Dalam hal yang tidak wajar, bayangkan jam 10 pengen nasi goreng ke Tanah Abang lagi. Ya, berangkat ke sana, kena macet, nyampe sana tutup. Ya, balik lagi kan. Itu nafsu itu. Tapi ketika Anda sertakan Allah, bismillah, pekerjaan jadi berkah. Ya, makanan jadi berkah. Pakaian jadi berkah. Fungsi pakaian menutupi. Ya, menutupi aurat, tampil dengan kebaikan. Gak perlu mewah-mewah. Yang penting bisa digunakan dengan baik, cukup. Lebihnya hak orang lain. Karena Allah titipkan harta pada pemiliknya untuk menjadi ibadah. Ya, Masya Allah. Kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal itu mengendap di dunia. Karena ada orang minum, hanya sekedar maaf menghilangkan haus, hilang. Tidak dibawa pulang sampai ke akhirat. Allah. Ada orang saat minum, sederhana, kelihatannya minuman. Tapi saat diminum, bukan airnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum, bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan rahim. Ya. Jadi kalau Anda misalnya cuma minum saja, itu yang didapatkan cuma kebaikan dunia, selesai. Tapi kalau sertakan karena Allah, minum, bismillah. Ya, pegang handphone, bismillah. Mau telpon, bismillah. Kalimat itu yang menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah. Ada pahalanya. Nanti kita akan lihat tuh siapa yang gembira, siapa yang cemberut. Ya. Tidak mendapatkan bagian dari amal soleh. Jelas ke sini? Baik. Nah, dengan kata lain, kalau Anda ingin dimudahkan segala yang dibutuhkan di dunia dan keinginan akhirat, maka sertakanlah Allah dalam setiap aktivitas kita. Oke. Mau keluar dari sini, sertakan. Sedang diawasi Allah, hati-hati. Sedang sholat, rasakan. Sedang dilihat oleh Allah, takut kalau enggak khusyuk. Sedang baca Quran, rasakan. Sedang berhadapan dengan Allah, takut salah bacanya. Kalau sudah seperti itu, maka nikmat kehidupan itu enak gitu. dunia akan dimudahkan oleh Allah, akhirat akan dijamin kebaikannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita berhenti dulu sampai di sini. Ya, tinggal nanti kita bahas selanjutnya. Kalau kira-kira semuanya sudah diberikan, dunia sudah dikasih, akhirat sudah diberikan, sikap apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan bahas dalam ayat yang selanjutnya insyaallah. Jelas orang ini? Baik. Kalau sudah jelas, maka saya harapkan untuk supaya cepat dipraktikkan. Ya. Pulang dari sini, maka segeralah rasakan bahwa Allah sedang mengawasi. Ya, Anda sudah jadi ayah. Ketika pulang dari sini jadi ayah, coba rasakan. Saat mendidik anak-anak itu rasakan Allah sedang melihat, Allah sedang menatap. Ya. Jangan-jangan antum, mohon maaf ya, sering memikirkan tetangga, ngajak-ngajak teman, anak sendiri enggak diajak. Ibu juga begitu barangkali. Ya. Lihat teman misalnya, hijab teman, taklim teman dipikirkan, hijab anak sendiri enggak dilihat. Masyaallah. Bacaan Quran anak sendiri enggak diperhatikan. Sudahkah Anda ketika mau taklim barangkali mengingatkan anak untuk sholatnya, untuk macam-macam ibadah? Ya, coba lihat. Ya. Jadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, dan hamba yang baik. Dan berita baiknya, di Quran gelar tertinggi bagi seorang makhluk ternyata bukan Nabi dan Rasul. Ternyata hamba. Hamba. Abdun. Jamannya ibad. Karena itulah ketika Allah ingin mengangkat Rasulullah, menghadap kepada Allah, menerima perintah langsung, perintah sholat, itu tidak dipanggil dengan Rasul, tidak dipanggil dengan Nabi. Padahal panggilan-panggilan sebelumnya, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ini tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Antum ketika dipanggil untuk berdoa, panggilannya hamba. Wa idza sa'alaka ibadi. Antum ketika banyak salah ingin tobat kepada Allah, panggilannya hamba. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Hamba, hamba. Maka jadilah hamba yang baik. Hamba terbaik itu adalah hamba yang merasakan selalu didampingi oleh Tuhan. Cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan yang barangkali ingin disampaikan, silakan. Bisa dibantu, Mas. Bisa ditolong barangkali. Ya. Kita batasi sampai jam 3 saja ya. Kami mesti ke kawasan. Baik. Ustaz, kalau orang bohong kemudian tidak bertobat, apakah neraka hukumannya? Ya, tergantung. Tergantung amalannya. Kita jawab dulu misalnya pakai hadis ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525. Ya. Di cara orang dihisab salah satunya kata Nabi, "Tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati." Jadi dihisab itu begini. Kalau ada amal kebaikan, ada amal kejelekan, maka yang baik ini akan menutup yang jeleknya. Yang baik menutup yang jeleknya. Misal, amal kejelekannya 30%, amal baiknya 50%. Misalnya, maka yang 50 akan diambil untuk menutup yang jeleknya. Tersisa 20%. Ya. Kalau hasilnya misalnya, amal baik 50,009%. Amal jeleknya 49,001%. Masih banyak yang baiknya walaupun cuma 0,01%, maka ke surga dia. Ke surga dia. Jelas ya? Tapi kalau ditukar, amal baiknya 49,001%, amal jeleknya 50,001%, maka ke neraka dia. Ini neraka. Dan di situ dihilangkan dulu yang 0,1% itu. Tapi hati-hati. Hati-hati. Memang di Al-Bukhari disebutkan, orang kalau punya kadar kesalahan dicuci di neraka, ya, nomor hadis ke-44, setelah hilang kadar kesalahannya, kalau dia muslim beriman kepada Allah, baru dipindahkan ke surga. Tapi informasi saja, satu harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu detiknya di neraka sama dengan 48 hari di dunia. Jadi kalau masuk satu detik saja ke neraka itu sama dengan 48 hari. Ya, siksaannya silahkan cek aja. Ya. Ada yang dicelupkan, An-Nisa ayat 56, dicelupkan hangus, diangkat sembuh lagi. Celupkan hangus, angkat sembuh lagi. Sekali dicelupkan, satu detiknya sama dengan 48 hari. Ya, insyaallah. Hati-hati. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, amal baik 50%, amal jelek 50%. Kemana masuknya? Nah, tidak ke neraka, belum ke surga. Ditempatkan di satu tempat yang tinggi antara surga dengan neraka. Namanya A'raf. Ya, karena itu ada surah Al-A'raf, surah ketujuh itu. Dibuka di ayat 41 sampai ayat 49-nya. Dikisahkan di situ ada orang-orang belum sempat ke surga dan tidak ke neraka. Karena amalannya seimbang, 50%. Maka setiap orang di surga kelihatan olehnya pengen ke surga, ya Allah, pengen ke sana, pengen ke sana. Tapi setiap yang terdengar siksa di neraka, tak sanggup dia walau melihat saja, takut, takut. Ya. Gak perlu lihat siksa neraka lah ya. Kalau ibu bapak keluar malam-malam misalnya kan, tiba-tiba ada yang teriak pelan-pelan di jalan dia, mau lihat gak ke belakang? Apalagi yang teriaknya kencang, ketakutan luar biasa, tak mampu memicingkan mata itu, berharap kepada Allah, ya Allah, mohon berikan rahmatmu. Dengan rahmat Allah diambil orang itu, dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah hisab selesai semua, satu harinya 1000 tahun. Jadi kalau hisabnya misalnya seminggu aja, misalnya, itu sama dengan 7000 tahun berada di Arab itu. Nah, jadi orang yang bohong, maaf, yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Jadi hati-hati, ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat terfikir berbuat salah. Ancamannya apa? Jadi ketika tahu resikonya, kita bisa menghindarinya. Misal, kalau bohong pasti celaka. Kalau orang tahu dengan bohong itu akan celaka, dia tidak akan macam-macam. Pertulisan di minuman ini, hati-hati sianida, minum wafat. Masih diminum juga gak? Wah, kalau diminum juga keterlaluan namanya. Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Ya, hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya, minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Ya, ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba menipu. Bohong dia. Begitu bohong akan orang akan cerita, ini penipu, ini enggak bagus, ini jelek misalnya, ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar? Tandanya amal diterima itu apa? Amal yang diterima tandanya apa? Ciri. Syaratnya ikhlas. Syarat amal diterima itu ikhlas. Bisa enggak menjamin berapa banyak keikhlasan yang sudah menyertai amalan kita sampai hari ini? Dari sekian banyak amal yang sudah dikerjakan, berapa banyak yang ikhlas? Jadi kalau Anda belum merasa yakin ikhlas, maka jangan coba mudah berbuat maksiat. Hati-hati. Ya. Kalau makanan ada, misal namanya rawon setan, keripik setan, ya. Ada lagi misalnya apa itu? Ada ya rawon setan, keripik setan, kemudian ada ini apa namanya buras pocong ya, macam-macam dan yang seperti itu tuh. Ya, apakah yang seperti itu boleh tidak kita makan? Saya menyebutnya makruh karena tidak tayyib. Ya. Nama akan menentukan banyak hal. Bukankah dengan nama itu sesuatu jadi berpengaruh? Bukankah dengan nama itu ekspresi jadi muncul? Ya. Ada orang bagus-bagus disebut jelek misalnya. Dasar kamu jelek, bukankah dengan nama itu kalimat yang keluar ekspresi menjadi berubah? Bukankah dengan sebutan itu hukum jadi berlaku? Ya. Apa bedanya kafir dengan muslim? Bukankah dari kalimat itu, dari nama itu, ya, hukum jadi berubah dan berlaku pada pemiliknya? Maka kaidah tentang makanan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi selain halal mesti baik. Baik namanya, baik kandungannya, baik dari segi kesehatannya. Saya tidak menganjurkan ada makanan-makanan yang kemudian disifati dengan nama-nama seperti itu. Ya, haram sih tidak. Cuma ketika dimakan jadi makruh. Ya enak gitu ya. Dan akan berubah, akan ada pengaruhnya ke pikiran, ke hati, ke akal, akan ada pengaruhnya. Kan ada, minimal saat Anda makan pun Anda sudah disertai oleh setan itu. Ya. Iya kan? Rawan setan, punya siapa rawannya? Antum, Masya Allah, sudah ada makanan manusia, makanan setan dimakan juga. Misalnya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Misal, nasi bungkus, nasinya diapakan? Dibungkus keadaannya. Nasi uduk, sifat nasinya? Uduk, sifatnya nasi Pak Ahmad, nasinya punya siapa? Nasi Dodi, nasi punya siapa? Punya Dodi. Rawon Dodi, rawon punya siapa? Punya Dodi. Rawon setan, rawon punya siapa? Baik, dari ilmu bahasa saja ya. Walaupun misalnya Anda ingin eye catching macam-macam, kalau ada yang baik, kenapa sih cari yang buruk? Yang baik sudah ada, akan laku juga kok. Akan laku juga. Kalau kitanya benar, baik, promosinya bagus, laku juga. Kenapa cari yang jelek? Ya. Maafkan saya kalau nanti ada yang punya profesi itu dan melekatkan namanya, saran saya segera rubah itu. Ya, segera rubah. Daripada rawan setan, mending ganti rawan sunnah. Rawan sunnah Nabi. Ya Masya Allah, orang cepat tuh nyarinya. Apa sih rawan sunnah Nabi? Makannya pakai bismillah, Pak. Isinya halal. Itu aja. Sederhana kan, gampang ya. Masya Allah. Ustaz, kalau kita umrah apakah termasuk riya jika kita bilang ke teman-teman dalam rangka pamit dan mohon doa? Ya. Bedanya riya dengan tahadduts bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu pada rasanya. Kalau mengumpulkan orang ingin kelihatan, ingin dipuji dan seterusnya, itu riya namanya. Ya, kalau yang terdengar namanya sum'ah. Jadi yang tidak kelihatan tapi kedengaran namanya sum'ah. Ya. Orangnya enggak ada tapi ingin didengar oleh orang lain. Pak, nanti tolong ya dalam jumatan diumumkan bahwa saya akan nyumbang ke Masjid Al-Istiqomah 1 miliar. 1 miliar loh, Pak. Ya. Terus nama saya tolong disebutkan, Bapak Haji Dr. Andes Insinyur. Hajinya masuk, Pak ya, karena Haji ONA Plus dulu itu saya kalau enggak dimasukkan. Ah. Itu orangnya enggak ada, enggak jumatan di situ tapi minta diumumkan, itu sum'ah namanya. Sum'ah. Tapi kalau ditampakkan, lihat baru beli handphone, duduk di samping teman, tuh sengaja handphonenya dibeginikan. Supaya kelihatan, ya. Beli mobil baru, padahal tetangga masjid di sini, diputar dulu ke sana, terus putar-putar, pim-pim-pim-pim, pengen kelihatan ya. Padahal tetangganya senang ke Bandung tuh, gak lihat ya. Sayang juga, itu riya namanya. Nah, kalau Anda ingin merasa punya persoalan dengan kawan, dengan macam-macam, belum selesai, sementara kita mau umrah atau haji dan tidak tahu apakah kembali lagi atau tidak, mungkin meninggal. Karena banyak hadis mengatakan seseorang dalam perjalanannya kemudian wafat, dia walaupun belum berhaji dihukumi diterima hajinya. Kalau seorang wafat di Madinah, kuburkan di Baqi. Artinya orang yang datang ke Madinah belum tentu pulang. Ya, belum tentu pulang. Karena itu dipandang boleh-boleh saja. Kalau kita ingin datang, minta maaf, minta pamit, satu orang kita hadirkan, kita datangi. Mohon maaf kalau saya misalnya kemarin ada kekhilafan karena sering bergaul dengan Anda dan sebagainya. Yang tidak boleh itu, belum apa-apa sudah orang dikumpulkan, sudah informasi, gak ada niat-niat lain kecuali ingin diketahui saja, itu yang salah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon doakan kami, kami akan umroh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan pernah dilakukan sampai hari ini. Kami ingin sampaikan dengan tulus dan jujur bahwa ini umroh pertama kali bagi kami ya. Dan barangkali juga di komplek ini yang pertama kali umroh ya. Pak RT juga mungkin belum umroh, Pak RW juga belum ya. Insya Allah kami doakan di sana supaya yang lain juga bisa ikut umroh ya. Itu yang bermasalah. Ustaz, ada yang berzikir hanya dengan menyebut hu hu hu, bagaimana hukumnya? Yang tidak jelas ya. Tidak ada hukumnya, tidak jelas. Hu hu hu apa maksudnya hu kan ya. Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin disingkat jadi hamdalah. La hawla wa la quwwata illa billah disingkat jadi hawqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ya, ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu enggak tanggung, yang enggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adike katanya. Kenapa? Gimana antum tuhibbun al-ikhtisar? Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad. Wazir, oper, oper. Ya Ali, oper, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad, mad. Wazir, oper. Ali, li, li. Doni, ni, ni. Adi, di, di. Semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahu, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu enggak ada singkatannya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu gak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia, Siti. Siti, gak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah gak pakai Siti loh. Siti Khadijah, Khadijah gak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya, salah arah lagi. Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu hu hu hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya, misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan, ah, Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis aja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja, yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu hu hu hu, hu akbar disingkat jadi bar bar bar. Misal ada enggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Saya orang pertama. Ya. Tapi menurut saya jangankan yang sahih, yang palsu aja enggak ada gitu. Ya, karena pemalsu hadis aja tidak tervalid. Ya. Cukup dulu ya. Ya, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Jika ada yang benar, itu hakikatnya dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Tapi kalau ada keliru, salah, itu mutlak kesalahan saya. Maafkan saya, tinggalkan cepat pendapat saya, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan dan Al-Qur'an, tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang pada bahasan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, dan semoga Allah membantu memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini dan tercatat sebagai pahala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau umumkan saja bagi yang ingin, kami hari ini akan kedatangan seorang tamu dari Kalimantan, suku Dayak. Ya, yang muslimnya di sana, yang alhamdulillah mereka berharap punya masjid dan Allah sudah mewujudkan itu, sudah punya masjidnya, dan mereka akan hadir datang untuk cerita bagaimana kehidupan di Dayak, ya, tantangan dakwah dan sebagainya. Nah, itu hari ini kita akan serah terima masjid di Pulau Gadung, tapi besok nanti yang terbuka untuk umum di Masjid Al Ihsan, cuma agak jauh, yang di Jakarta Permai itu, yang di Bekasi, ya. Nanti kita akan kedatangan tamu dua orang, langsung kepala sukunya ditemani oleh seorang ustaz yang sudah membimbing sekitar 17 tahun di sana. Ya, nanti Anda akan dengar cerita-cerita hebat luar biasa bagaimana mereka dalam taklim yang menyeberangi sungai, main ke musala yang cuma dari panggung, ya. Dan hebatnya itu enggak ada disediakan snack, mereka bikin sendiri panggung. Karena saya pernah masih bagikan bawa, cuma bawa kotak saja. Nanti tiap tetangga ngisi sesuai kemampuannya. Ada yang pakai telur, pakai ayam, macam-macam, ya. Kami pernah ke sana mau taklim jam 2, jam 12 sudah di sana. Ada yang nyeberangi sungai, ada yang naik macam-macam sampai di sana. Dan masya Allah, itu ikhlas karena apa? Ya. Anda diberikan bukan musala panggung, tapi masjid yang sangat bagus, ada AC-nya, kipas anginnya, ya. Ustaznya datang sendiri, keadaannya nyaman, fasilitas kendaraan yang dikasih. Kalau dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk mendekat kepada Allah dengan belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.